والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pada kesempatan subuh yang berbahagia ini pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, kitab As-Salam, bab yang keempat, bahagian yang kedua, yang bunyi babnya adalah bab larangan memulai mengucapkan salam kepada ahli kitab dan bagaimana cara menjawab salam mereka. Ada dua, yang pertama larangan mengucapkan salam kepada ahli kitab, dan yang kedua adalah bila mana mereka yang mengucapkan salam kepada kita, bagaimana cara menjawabnya. Dan setelah kita ketahui dari pelajaran yang pertama di bawah bab ini, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menjawab salamnya non muslim kepada kita dengan menggunakan salam kita, bukan salam mereka, salam kita, ya, dengan salam kita, maka jawabannya adalah wa alaikum atau alaikum saja, tidak ada yang lain, wa alaikum atau alaikum, ya. Itu jawaban yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan, ya, pada halaman 327, ya, dengan nomor hadis 5602, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abu Kuraib qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Muslim an Masruq an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam unasun minal yahud. أتى النبي صلى الله عليه وسلم أناس من اليهود فقالوا السلام عليك يا أبا القاسم قال وعليكم قال وعليكم قالت عائشة قلت بل عليكم السلام والذاء قال علي بل عليكم السام والذم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لا تكوني فاحشة فقالت ما سمعت ما قالوا فقال أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا قلت وعليكم. Ini hadis Aisyah yang kemarin telah kita pelajari tentang orang Yahudi, ya, yang datang kepada Nabi SAW. Beberapa orang Yahudi datang ke rumah Nabi dan mengucapkan salam, tetapi dengan ibarat atau dengan ungkapan assalamu alaikum. Assalamu alaika. Ya, assalamu alaika atau assalamu alaikum. Ya, kedua-duanya ada dalam riwayat hadis Aisyah ini. Mereka di, ucapan salam mereka ini dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wa alaikum. Ya. Dijawab oleh Nabi dengan wa alaikum berarti hadis tentang jawaban wa alaikum ini dari dua bentuk hadis. Yang pertama hadis qauli, ya, di mana itu yang telah kita pelajari, ya, dari hadis pertama dan seterusnya. Itu hadis qauli, yaitu Nabi SAW menyampaikan penjelasan ini dengan lisan, dengan ucapan. Bila mana ahlul kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah. Berarti ini adalah ucapan dari Nabi SAW. Jawablah dengan apa? Dengan wa'alaikum. Yang sekarang kejadian Aisyah, kejadian hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, itu Nabi SAW mempraktekkan langsung. Ya, jadi hadis Nabi ini sebagaimana jelas oleh para ulama, ada beberapa bagian. Yang pertama hadis qawli, itu hadis ucapan. Kemudian hadis fi'li, hadis perbuatan. Kemudian hadis sifat, di mana menyebutkan tentang sifat Nabi SAW. Kemudian yang keempat adalah hadis persetujuan, karena itu definisi hadis, yaitu ma'udhifa ilan Nabi SAW min qawlin au fi'lin au sifatin au taqrir. Itulah hadis, definisi hadis. Yang sekarang ini ada dua bahagian. Yang pertama, Nabi menjelaskan dengan ucapan, dengan kata-kata, bahwa bila mana nanti ada orang Yahudi mengucapkan salam kepada kalian, maksudnya salam kaum muslimin, ya, salam yang biasa dilakukan kaum muslimin, walaupun di situ ada plesetan, ya, tapi diplesetkan oleh orang Yahudi, assalamu. Tujuannya sebenarnya salam itu mengucapkan, mendoakan keselamatan, tetapi mereka justru mendoakan kecelakaan, mendoakan celaka. Nabi mengatakan jawablah dengan wa'alaikum, atau dalam lafaz yang lain alaikum. Hadis sekarang, Yahudi datang kepada Nabi SAW, ternyata kejadiannya pada Nabi SAW, maka Nabi SAW langsung mempraktekkan kepada kita, mempraktekkan dengan mengatakan wa'alaikum. Ini hadis yang sekarang ini, kata Nabi wa'alaikum, menjawab ucapan salam Yahudi tadi dengan assalamu alaikum atau assalamu alaika ya Abul Qasim. Sementara Aisyah, sebagaimana dalam hadis 5600 yang lalu, Aisyah justru mengatakan bal alaikumussamu wadzamu. Di sana alaikumussamu wal la'na. Zamu dengan la'na sama, celaan. Ya, la'nat. Ya. Adapun orang Yahudi yang mengatakan, orang Yahudi mengucapkan dengan mengucapkan assalamu alaik. Assalamu alaikum. Aisyah menjawab bal alaikumussamu wadzamu atau wallanatu. Berarti sudah ada dua tambahan dari tuntunan Nabi. Yang pertama alaikumussamu. Ya, ditambah sebenarnya alaikum saja sebagaimana yang praktek oleh Nabi. Sementara Aisyah menambahkan dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu wa'alaikumussamu. Kemudian bahkan ditambahkannya lagi dengan tambahan, yaitu wal-la'natu atau wal-dhammu. Wal-dhammu, ya. Lalu Nabi SAW memberikan pelajaran penting kepada Aisyah. Ini pendidikan seorang suami kepada istrinya, bagaimana dia mengarahkan istrinya kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kepada Aisyah, ya Aisyata atau ya Aisyatu, la takuni fahishatan. La takuni fahishatan. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat yang sebelumnya, Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Di sini, la takuni fahisha. Janganlah kamu menjadi orang yang, ya, yang perkataannya, perkataan yang keji. Ya, fahisha itu orang yang berbuat keji. Orang yang ucapannya ucapan yang melampaui batas. Karena makna dari fuhush adalah hal yang buruk dari perkataan atau perbuatan. Ya, bisa jadi sebagaimana dijelaskan para ulama adalah tindakan yang melampaui batas. Ini yang diingatkan oleh Nabi, la takuni fahisha. Aisyah membela diri, dia mengucapkan itu karena ada alasan. Apa alasan Aisyah? Dia tanyakan kepada Nabi SAW, ma sami'ta ma qalu? Tidakkah engkau mendengar apa yang mereka ucapkan? Aisyah mendengar dengan saksama, dan bahkan dalam riwayat yang akan kita baca, dia memahami sekali ucapan mereka bahwa itu bukan doa keselamatan tetapi doa kecelaka. As-samu artinya al-maut. Ya, matilah kamu. Itulah. Matilah kamu ya Abul Qasim. Ini ucapan mereka. Aisyah mendengar itu, dia kira Nabi tidak mendengar ketika Nabi menasihatinya. Loh, kok saya yang dinasihati? Kok saya yang dinasihati, kata Aisyah. La takuni fahisha. Tidakkah engkau mendengar ucapan mereka tadi? Faqal, ya, kata Nabi menjawab, awalaysa qad radattu alaihimul ladhi qalu. Tidakkah saya telah membalas apa atau menjawab apa yang mereka ucapkan atas mereka? Qultu wa alaikum. Itu jawaban saya. Yang saya jawab ketika itu adalah wa alaikum. Jadi mungkin jawaban Nabi tidak terdengar oleh Aisyah yang ketika itu sangat emosi. Ya. Aisyah ketika itu sangat emosi sehingga tidak mendengar jawaban Nabi, dan memang pendek sekali wa alaikum. Aisyah begitu emosinya menjawab dengan jawaban yang melebihi tuntunan Nabi SAW. Ya. Dan juga melampaui batas dari doa kecelakaan. Jadi orang Yahudi hanya mengatakan assalamu alaikum, sementara Aisyah menambahkan lagi wadzamu atau wallanatu. Jadi sudah berlebih. Memang prinsip membalas dalam hal-hal yang berkenaan dengan sakit menyakiti, hina menghina, caci mencaci, itu kalau kita punya, kalau kita mendapatkan kesempatan untuk membalas, maka kita tidak akan pernah membalas setimpal dengan apa yang diperbuat kepada kita. Orang menghina satu kata, kita akan menghina dua kata. Orang memukul satu kali pukulan, kita membalasnya dengan lebih dari satu pukulan baru kita puas. Dan bahkan dengan lebih dari lebih pun terkadang kita tidak puas. Sudahlah memukul, kemudian kata-kata lagi. Padahal kesalahan cuma memukul. Nah, kita sudahlah memukul, tambah umpatan, ya, cacian, makian. Nah, ini sudah melewati. Dan ini bukan tuntunan agama kita, agama Islam. Ya, tuntunan agama kita membalas dengan setimpal. Ya. Ditegaskan oleh Al-Quran. Membalas dengan setimpal, dengan seperti yang diberi, yang dilakukan kepada kita. Berlebih, justru kita yang berdosa. Kalau kita berlebih membalas dalam permusuhan ini, maka kita yang berdosa. Orang yang berbuat salah pertama kali justru tidak berdosa lagi karena kita sudah membalas. Balasan kita itu yang membuat dia tidak berdosa lagi. Kelebihan kita yang membuat kita berdosa. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala justru lebih menganjurkan untuk memaafkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa an ta'fu khairan lakum." Jika kalian memaafkan itu yang lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena ya, kesempatan untuk berdosa tidak ada. Dan membuat orang yang bersalah itu tidak berdosa kita sudah lakukan. Nah, ini yang luar biasa. Kalau kita mengambil hak untuk membalas, maka kemungkinan untuk berdosa itu Ada, kenapa? Karena kita tidak akan mungkin puas dengan membalas sekedarnya atau kurang dari rasa sakit yang kita rasakan. Nah, ini pelajaran yang ambil kita ambil dari kasus Aisyah ini. Maka Nabi SAW mengatakan, "La takuni fahisha." Jangan engkau menjadi orang yang berlebih-lebihan atau orang yang kata-katanya keji. Ya, Aisyah ternyata ada alasannya, ya, bahwa orang tadi mencaci Nabi, mendoakan kecelaka untuk Nabi SAW. Dan ini memang disyariatkan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, tersimpan syariat atau anjuran untuk membela orang-orang yang terzalimi. Ya, kata Imam Nawawi, wa amma sabbuha lahum fafihi al-intisaru min adh-dhalim. Aisyah melakukan itu, maka ini menunjukkan adanya tuntunan untuk memberikan pertolongan kepada atau menolong, memberi balasan kepada orang yang berbuat zalim. Kemudian juga al-intisaru li ahli al-fadli mimman yu'dhihim. Menolong orang yang punya keutamaan dari orang-orang yang menyakiti mereka. Jadi Nabi disakiti dengan ucapan oleh orang Yahudi, Aisyah membalas, Aisyah membela. Ini Nabi SAW tidak mengingkari pembelaan Aisyah, tetapi Nabi mengingkari cara membelanya. Makanya disimpulkan bahwa boleh membela orang yang terzalimi atau orang yang disakiti, sementara mereka ini orang-orang yang punya keutamaan. Ustadz kita, orang tua kita, ya, orang yang kita muliakan, yang hormati, disakiti oleh orang lain, maka ada tuntunan kita untuk membela mereka. Ya. Ini hadis yang ke-5602. Kita lanjutkan. Hadis berikutnya, 5603. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddatsana إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد. Ya, berarti hadis ini dengan hadis yang sebelumnya sama, sanadnya yang sedikit ada perbedaan dari awalnya, dari gurunya Imam Muslim sampai kepada Al-A'mash. Ya, Al-A'mash Sulaiman bin Mihran. Ya. Ini Al-A'mash di sini muridnya Muslim, ya, muridnya Muslim. Nah, dari A'mash sampai ke Aisyah sama dengan sanad yang sebelumnya. Ghaira annahu qal fa fatinat bihim Aisyatu. Fa fatinat bihim Aisyatu. Ini tambahan dari lafaz yang sebelumnya. Ketika orang Yahudi datang ke rumah Nabi dan mengucapkan assalamu alayka ya Abul Qasim, ya, Aisyah memahami makna ucapan mereka. Jadi Nabi Aisyah memahami plesetan yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap ungkapan ucapan salam tadi. Yang seharusnya assalamu, dia mereka mengatakan assalamu yang maknanya adalah mendoakan kematian atau mendoakan celaka. Aisyah memahami itu, fasabbathum, maka ia membalas dengan mencela mereka. Namun Nabi SAW berkata, faqala Rasulullah SAW mah. Ini ada tambahan yang baru, mah. Ini kata-kata, kata Imam Nawawi, ya, diucapkan untuk menegur, ya, menegur orang tertentu, menegur orang lain ketika melakukan kesalahan. Ya. Mah. Ini kata ucapan Nabi kepada Aisyah. Sebelumnya dalam riwayat tadi, la takuni fahisha. Atau dalam riwayat sebelumnya, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Ya, itu perbedaan-perbedaan ucapan Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah di sini. Mah, ya Aisyah, hentikan wahai Aisyah. Mungkin itu artinya, ya, Nabi menegur Aisyah. Kemudian dia mengatakan, fa inna Allah la yuhibbul fuhsha wattafahusha. Inna Allah la yuhibbul fuhsha wattafahusha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan atau tidak menyukai al-fuhsya. Al-fuhsya artinya adalah maqabuha min al-qawli wal fi'li, adalah sesuatu yang buruk dari ucapan atau perbuatan. Ya. Begitu juga tafahus. Ya, begitu juga tafahus. Ada artinya, ada diartikan oleh para ulama, yaitu melampaui batas. Ya jelas Aisyah sudah melampaui batas. Melampaui batas yang dituntun oleh Nabi, yang seharusnya wa'alaikum saja, dia menambahkan tambahan as-samu, dan bahkan tambah lagi al-la'na atau al-dhammu. Ya, karena emosinya. Kemudian ada tambahan wazada fa'anzalallahu azza wa jal. Ada tambahan lagi di sini dengan ayat. Ya, dengan ayat. Maka diturunkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala tambahannya keterangan Allah menurunkan ayat hayyauka bima lam yuhayyika bihillah. Hayyauka bima lam yuhayyika bihillah. Mereka mengucapkan tahiyyah kepadamu yang tidak diturunkan oleh Allah atau ditetapkan oleh Allah. Jelas Allah menetapkan assalamualaikum, mereka merubahnya. Inilah ayat ini turun tentang peristiwa itu. Ya. Ayat ini turun hayyauka bima lam yuhayyika bihillah dalam surah Al-Mujadilah. Ya. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 8. Ini ayat turun pasca kejadian tadi, orang Yahudi mengucapkan salam tetapi tidak seperti yang diturunkan atau ditetapkan oleh Allah. Yang ditetapkan oleh Allah adalah assalamualaikum. Ya. Ini hadis yang kedua di hari ini kita baca. Kemudian hadis yang berikutnya 5604. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsani Harun bin Abdullah wa Hajjaj bin Syair. Qala haddatsana Hajjaj bin Muhammad. Ya, ini dua Hajjaj ya. Yang pertama Hajjaj bin Syair. Ya. Yang kedua Hajjaj bin Muhammad. Hajjaj bin Syair murid, sementara Hajjaj bin Muhammad guru di sini. Qala bin Jurayj akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ini hadis yang lain ya, yang tadi hadis Aisyah, yang sekarang adalah hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari, salah seorang sahabat yang juga banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir berkata, yaqul sallama nasun min Yahuda ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu assamu alayka ya Abul Qasim. Kata Jabir bercerita, beberapa orang dari Yahudi mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan assamu alayka ya Abul Qasim. Assamu alayka ya Abul Qasim. Faqala wa alaikum. Nabi SAW menjawab dengan wa'alaikum seperti yang telah kita ketahui. Faqalat Aisyatu wa ghadibat, kata Jabir, maka Aisyah berkata dan dia marah, emosi. Alam tasma' ma qalu, tidakkah engkau dengar apa yang mereka ucapkan kepada Nabi, dia bertanya. Qala bala, kata Nabi SAW, iya, saya mendengarnya. Qala bala qad sami'tu, benar, saya telah mendengarnya. Faradattu alaihim, bahkan saya sudah jawab. Ya. Bahkan saya sudah menjawabnya, kata Nabi SAW. Saya mendengar ucapan assalamu alaika ya Abul Qasim tadi, dan saya sudah menjawabnya. Ya. Aisyah emosi dengan ucapan mereka, assalamu alaika ya Abul Qasim, dan menunggu jawaban Nabi, mungkin dia tidak mendengarnya, atau dia mengira Nabi tidak mendengar ucapan tadi, karena memang hampir senada, karena plesetan. Hampir senada. Kalau tidak didengar dengan baik-baik, tentu orang menyangka itu assalamu alaikum atau assalamu alaika ya Rasulullah. Ya. Padahal mereka mengatakan assalamu alaika tanpa lam. Ya, tanpa lam alif. Ya. Aisyah bertanya, tidakkah engkau mendengar dari ucapan mereka? Kata Nabi, saya sudah mendengarnya dan bahkan saya sudah menjawabnya. Dan ini tambahan yang penting kita ambil di sini adalah wa inna nujabu alaihim wa la yujabuna alaina. Sesungguhnya kita akan diijabah oleh Allah doa kita kepada mereka, sementara doa mereka untuk kita atau doa buruk mereka kepada kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kelebihan. Ya. Dan kita mendoakannya pun tidak kita mendoakan untuk membalas itu tidak lebih dari apa yang mereka ucapkan. Mereka mengucapkan assalamu alaikum, kalian juga jawaban itu. Matilah kamu, kamu juga, itu saja. Tidak ada tambahannya. Itulah kira-kira ya. Kita hanya mengatakan kamu juga. Ya, kamu juga. Kamu juga ini ya, lebih ringan daripada ucapan mereka. Nah, inilah membalas yang dituntun oleh Nabi. Kalau membalas, jangan mengurangi dari rasa sakit yang kita dapatkan. Mereka memukul, misalnya, seseorang memukul kita 3 kali, kita balas 2 kali kalau kita punya kesempatan untuk membalas. Kata mak, kita mampu untuk membalas 2 kali. Ya. Dan kita berpahala dan tidak berdosa. Dan membebaskan orang tadi dari dosa. Karena kalau kita sudah membalas, berarti mereka sudah bebas dari dosa. Bila mana kita membalas lebih, maka kita yang berdosa justru. Dan mereka sudah bebas dari dosa. Ini yang perlu kita camkan ma'asyiral muslimin wal muslimat. Jadi, ketika kita menjawab dengan doa tadi, doa kita yang dikabulkan, sementara doa mereka tidak akan dikabulkan. Maka tidak perlu emosi. Tidak perlu emosi. Ini pendidikan yang luar biasa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya 5605. Imam Muslim mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Qala haddatsana Abdul Aziz ya'ni Darawardi an Suhail an abihi an Abi Hurairah رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ini hadis Abu Hurairah dan hadis yang berarti kita sudah mendapatkan dalam masalah ini hadis Anas, kemudian hadis Aisyah, kemudian hadis Jabir bin Abdullah, kemudian hadis Abu Hurairah yang sekarang. Keempat-empatnya adalah orang-orang yang sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam riwayat Abu Hurairah ini, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam." Nah, ini baru ya. Ini baru hadis yang menjelaskan bahagian pertama dari bab. Sementara yang telah kita baca tadi itu hadis-hadis yang menjelaskan bahagian kedua dari bunyi bab. Bagian keduanya apa? Bagaimana cara menjawab salam mereka. Sementara larangan memulai mengucapkan salam belum bisa kita pelajari. Dan ini hadisnya. Ini hadisnya. Mari kita perhatikan hadisnya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW bersabda, la tabda'u, jangan kalian memulai al-Yahuda walan-Nasara, terhadap orang Yahudi dan tidak juga terhadap orang Nasara dengan salam. Jangan kalian memulai dengan salam. Artinya jangan kalian pertama kali mengucapkan salam kepada mereka. Ya. Dengan tempat mengucapkan salam kepada mereka. Baik itu salam dalam syariat Islam ataupun salam dalam syariat mereka. Karena memang tidak ada tuntunannya. Ya, bisa jadi dalam di tengah-tengah orang Yahudi di zaman Nabi itu ada salam khusus mereka sesama mereka. Ini termasuk larangan dari Nabi SAW kita menyampaikan itu kepada mereka. Ya, pokoknya tidak ada salam kepada mereka. Jangan kalian memulainya, kata Nabi SAW. Kemudian Ini yang berkenaan dengan bab kita ya, larangan dari Nabi, nas. Nabi SAW melarang memulai mengucapkan salam kepada mereka Yahudi dan Nasara. Kemudian bagian kedua dari hadis ini, fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattaruhu ila adyaqihi. Ini Nabi SAW bercerita menjelaskan tentang bersikap kepada orang-orang kafir zimmi yang hidup bersama kaum muslimin, yang dijamin keselamatan nyawanya, jasmaninya, gangguan apapun juga, ya. Cuma, ya, fa idza laqitum ahadahum, jika kalian berpapasan dengan salah seorang dari mereka di jalan, maka upayakan kalian di tengah dan mereka di kiri, di pinggir jalan. Fattaruhu ila adyaqihi. Ya, mereka hidup di tengah kaum muslimin, cuma tentu ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Dan ini tidaklah bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Ya. Ini juga tidak mengajarkan ajaran sebagaimana dituduhkan oleh sebagian manusia, sebagian orang, bahwa Islam itu mengajarkan ajaran keras. Ini contohnya, fattaruhu ila adyaqihi. Upayakan mereka berjalan di jalan yang sempit dan kalian yang di tengah yang lapang, di bagian yang lapang, di tengah jalan. Ya. Ini memang aturan ya, ketika mereka hidup di bawah jaminan jaminan keamanan kaum muslimin, dan mereka diberikan perlindungan, diberikan jaminan aman, ya tentu itu yang mereka dapatkan. Ya. Adapun menyakiti mereka itu sama sekali tidak dibenarkan oleh agama. Ya. Dan bahkan apalagi membunuhnya. Diharamkan oleh agama Islam membunuh orang kafir zimmi. Jangankan zimmi, kafir mu'ahad, musta'man, semuanya diharamkan untuk dibunuh oleh seorang muslim. Ya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang lain. Ini dalam menunjukkan bahwa memang ketika mereka hidup di tengah kaum muslimin harus ada perbedaan ya antara keimanan dan kekufuran. Dan ini dengan ketentuan ya, bila mana kaum muslimin dalam keadaan kuat ya, dan orang kafir meminta jaminan aman ya, dan tidak ada keamanan di yang sempurna yang didapatkan oleh seseorang kecuali di dalam agama Islam. Di dalam agama Islam. Ini sejarah manusia membuktikan. Sejarah manusia membuktikan bahwa iman yang memberikan keamanan baik kepada sesama orang yang beriman ataupun kepada yang tidak beriman selama mereka tidak memusuhi kaum muslimin atau memerangi kaum muslimin. Ya. Sekian lama orang-orang non-muslim hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Di zaman Nabi SAW, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Uthman, di zaman Ali, di zaman pemerintahan Bani Umayyah. Ya, mereka hidup dengan nyaman, tentram, dan banyak mereka yang benar-benar terpengaruh oleh keindahan akhlak dan budi pekerti yang diajarkan dia kepada kaum muslimin. Ya. Nah, sementara itu tidak kita dapatkan. Ya. Ketika orang-orang yang beriman minoritas, ya. Sementara orang-orang kafir mayoritas, maka lihatlah perjalanan. Di sekarang ini kita lihat, di permukaan bumi ini. Ya. Bagaimana keadaan orang-orang muslim di Burma, di Rohingya, dan baru-baru ini di Cina. Ya. Dan sejarah membuktikan. Ya. Lihatlah sejarah, bacalah sejarah. Adapun isu-isu dan tuduhan-tuduhan dusta kepada Islam, bahwa Islam disebarkan dengan pedang, ini sudah dijawab oleh para ulama. Dan kita sering sempat mengatakan bagaimana Islam mengharamkan seorang muslim membunuh non-muslim yang mendapatkan jaminan aman. Man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh seseorang non-muslim yang diberi jaminan dan ada perjanjian dengan pemerintah kaum muslimin, maka dia tidak menghirup harumnya surga, ancaman yang sangat keras dari Nabi SAW. Jangankan manusia, hewan saja, ya, yang seseorang yang menyiksa dan menganiaya seekor kucing, ini diancam neraka dalam agama Islam. Dakhalatim ra'atun nar lihirratin habasatha. Ancaman masuk neraka seorang wanita yang lantaran seekor kucing yang dia kurung, lahiya at'amatha walahiya at-tarakatha ta'kulu min khashasil ardi. Dia tidak memberinya makan, dikurungnya tidak diberi makan, dan dia tidak melepaskan, mengeluarkan dari kurungannya sehingga dia cari makan sendiri. Akhirnya mati. Diancam neraka. Ya. Apalagi manusia yang tidak bersalah. Bahkan ketika Nabi SAW mengirimkan pasukan-pasukan perang, pesan Nabi yang diabadikan oleh para ulama adalah, jangan bunuh orang tua. Bila mana di sana ada orang tua. Jangan tebang pohon sembarangan. Jangan rusak sarana ibadah. Jangan bunuh wanita, apalagi anak kecil. Ini agama Islam, ini syariat Islam. Ya. Adapun permasalahan yang sekecil ini yang dibesar-besarkan, ya sebenarnya kejadiannya di tengah-tengah di negeri kaum muslimin. Yang negara non-muslimnya itu sudah dikuasai oleh kaum muslimin, kemudian mereka tetap hidup di sana, dan ini yang membuat mereka banyak yang memasuki Islam, mendapatkan hidayah karena akhlak, karena mereka mendapatkan hak dan mereka menerima dengan keadaan seperti ini. Ketika berjalan di jalan kaum muslimin, mereka berjalan di jalan yang lebih sempit, sementara yang kaum muslimin berjalan di tempat yang lapang. Hadis terakhir 5606. Ya, hadis terakhir di bawah bab ini, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah ha ya qala ha wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Abu Kurayb qala haddatsana Wakir an Sufyana ha qala ha wa haddatsani Zuhair ibn Harb qala haddatsana Jarir. Ini ada tiga jalur sanadnya. Jalur yang pertama dari gurunya Imam Muslim, Muhammad bin Muthanna. Jalur kedua dari dua orang gurunya, Abu Bakar bin Abi Syaibah dengan Abu Quraib. Jalur yang ketiga dari dua orang dari gurunya, Zuhair bin Harbin. Dan nanti tiga jalur itu bertemu jalur tiga jalur itu pada Suhailun. Ya, pada Suhail. Ya, kulluhum an Suhailin bihadzal isnad. Dari Suhail, ya, sampai nanti kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala sama dengan sanad sebelumnya. Wa fi hadithi Waqi' idza laqitumul yahuda, ini perbedaan lafaznya sedikit, idza laqitumul yahuda. Ini lafaznya Waqi'. Ya. Kalau dalam lafaz yang pertama tadi, la tabda'ul yahuda wa an-nasar bisalam. Kalau di sini idza laqitumul yahud, ya, fala tabda'uhum bisalam. Itu mungkin makna lafaz hadisnya. Wa fi hadithi Ja'far, wa fi hadithi Ibni Ja'far an Syu'bah qala fi ahli al-kitab, wa fi hadithi Jarir idza laqitumuhum wa lam yusammi ahadan musyrikin. Ya. Di sini lafaznya lebih umum. Bila mana kalian menjumpai mereka, tidak menyebutkan Yahudi, Nasara, Nasara dan yang lainnya. Dia sebutkan bila kalian menjumpai mereka, maksudnya non-muslim. Ya, siapapun yang bukan muslim bila kamu menjumpainya, maka jangan mulai mengucapkan salam kepada mereka. Tapi kalau mereka mengucapkan salam, jawab. Jawabannya sudah diberikan tuntunannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ungkapan Imam Syafi'i yang perlu kita catat di sini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi berkenaan dengan pembelajaran yang diberikan oleh Nabi kepada Aisyah. Aisyah menjawab, assalamu alaikum alaika ya Rasulullah, atau ya Abul Qasim, yang diucapkan oleh orang Yahudi, menjawabnya dengan wa'alaikumussamu wal-la'na, atau wa'alaikumussamu wal-dham. Diajarkan Nabi SAW kepada Aisyah pelajaran yang sangat penting, yaitu la takuni fahisha, innallaha yuhibbur rifqa, ya, fil amri kulliha, fil umuri kulliha. Kata para ulama, terdapat anjuran bagi seseorang yang Nabi SAW tentu tidak terlalu emosi dengan ucapan tadi, kan, sehingga dia hanya mengatakan wa'alaikum. Ya, saya kan tidak peduli, tapi dia tetap menjawab. Makanya para ulama Syafi'i, ya, ulama mazhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan Imam Nawawi, menyatakan bahwa wajib menjawab salam mereka, sebagaimana wajib menjawab salam kaum muslimin, wajib menjawab salam mereka dengan wa'alaikum. Ya, tapi di situ ada unsur ketidakpedulian, sekedarnya saja menjawab. Ya, kemudian yang mungkin sangat penting di sini adalah tidak terlalu menggubris, ada pelajaran penting yang diambil dari perbuatan Nabi itu, tidak terlalu menggubris, tidak terlalu peduli dengan perbuatan orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak punya tuntunan, selama tidak membuat mafsadah. Kalau hanya sekedar ucapan, kan tidak ada yang sakit. Ya, jawab dengan sekedarnya. Kalau itu ucapan salam, maka jawab dengan wa'alaikum saja. Ya. Dan apa yang diingatkan oleh Allah SWT? Qalu salama. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Biarkan dan tidak digubris. Itu yang dituntun oleh Nabi SAW. Dan ada ucapan Imam Syafi'i yang luar biasa. Kata Imam Syafi'i, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, qala Syafi'i rahimahullah, al-kayyisul aqilu huwal fatinul mutaghafil. Dalam terjemahannya, dalam terjemahan pada halaman 335, ya, di sebelum alinnya, dua sebelum terakhir, ya, Imam Syafi'i berkata, orang cerdik yang berakal adalah orang cerdas yang tidak peduli pada sesuatu yang tidak berguna. Tidak berguna, dia tidak tersakiti dengan ucapan cemoohan, celaan, cacian. Ya, karena itu salam, maka dia tetap menjawabnya, tapi jawabannya hanya sekedar jawaban wa'alaikum saja. Adapun maksud mereka, ya silakan, terserah. Nah, ini tanda-tanda orang yang kayyis, orang yang cerdas, orang yang berakal, orang yang bijaksana, itu orang yang cerdas dan mutaghafil. Itu terlalu menggubris. Nah, itu yang perlu kita, ya, tampilkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi terhadap orang yang memang sekarang ini banyak orang-orang yang tidak mengenal aturan agama, tidak mengenal akhlak yang baik. Makanya ketika mereka berbuat apapun, mengucapkan apapun, jangan digubris. Kalaupun mereka mengucapkan salam yang tujuannya mencela, jawab saja. Selesai. Maru kirama. Ya, lewat dan tanpa mempedulikan. Karena tidak akan membuat kita tersayat-sayat badan kita. Ya, lepaskan saja, biarkan saja. Ini pelajaran yang penting yang kita ambil dari peristiwa tersebut. Dan itulah hadis yang terakhir di bab yang keempat ini, yaitu larangan memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi, dan bagaimana cara menjawab bila mana mereka mengucapkan salam kepada kita. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Sebelum kita tutup pelajaran kita pagi hari ini. Ini mungkin pertanyaan yang lalu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana adab yang seharusnya kalau kita terlambat masuk dalam suatu majelis? Apa kita ucapkan salam atau ucapkannya dengan pelan? Ya, adab yang diajarkan oleh Nabi adalah tetap mengucapkan salam. Ya, tetap mengucapkan salam dengan ketentuannya. Bila mana majelis itu sudah dimulai dan masalah mengecilkan, memelankan suara dengan mengeraskan. Mengeraskan suara dengan memelankan, kita harus pertimbangkan saat majelis sudah dimulai itu. Misalnya sekarang kajian, Kajiannya penting, dan kalau kita keraskan akan mengganggu yang menyampaikan dan mengganggu yang mendengar. Sementara majelis mungkin lebih banyak orangnya. Ya, maka ini yang perlu kita salam tetap ya, tetapi perlu kita jaga volumenya. Volumenya. Bila mana memang kajian sudah mulai tapi belum hal yang penting, dan kita merasa kalaupun kita keraskan suara tidak ada mafsadahnya. Ya, mungkin guru yang menyampaikan atau majelis yang sudah dibuka itu masih pembukaan biasa, boleh kita kuraskan suara agar dijawab oleh banyak orang. Tapi kalau memang sudah dimulai dan sudah ada kekhusyukan, sudah ada kekhidmatan, sudah mulai hening, maka cukup kita menyampaikan salam kepada mereka dengan suara pelan, dan pasti akan dijawab oleh orang yang mendengar. Tentu orang mendengar yang dari samping kita, yang dekat dengan kita. Ya. Karena memang menjawab salam ini kepada orang yang banyak, itu kalau satu orang sudah menjawab, berarti sudah jatuh hukum wajibnya dari yang lain yang tidak menjawab. Ya, yang lain yang tidak menjawab. Bahkan para ulama, Imam Nawawi juga membahas, bila mana ada satu kumpulan, di situ ada orang-orang dewasa dan ada anak kecil. Salamnya seseorang itu hanya dijawab oleh anak kecil. Apakah sudah cukup menjatuhkan hukum wajib menjawab dari orang dewasa? Kata Imam Nawawi justru, dan pendapat yang kuat adalah sudah cukup. Walaupun yang menjawab anak kecil. Ini menunjukkan bahwa adabnya adalah menjaga kondisi, melihat kondisinya. Kalau seandainya kondisinya memang sudah hening, sudah mulai tidak diinginkan lagi ada suara keras, maka kita tetap ucapkan salam, tetapi niatnya memang untuk mereka semua, tetap dengan dijawab oleh orang yang mendengar salam kita. Dua, bila bertanya kepada ustaz dalam suatu majelis, apa ucapkan salam terlebih dahulu, apa langsung pertanyaan? Dari Pak Trijoko Pekanbaru ya. Ya, ini yang mungkin seringkali ya terjadi, bahwa setiap ada pertanyaan langsung kemudian kita mengucapkan salam. Saya rasa tidak perlu lagi kita ucapkan salam. Ya. Kalaupun ada ucapan itu tidak ada masalah. Yang mendapatkan ustaz yang mendapatkan pertanyaan tertulis atau langsung, ketika diucapkan salam oleh yang bertanya, maka dia tetap menjawab. Ya, wajib dia menjawabnya. Cuma tuntunannya ada baiknya tidak diucapkan salam, karena kalau yang bertanya 10 orang berarti 10 kali nanti akan ada salam di sana, dan ustaznya akan menjawab sebanyak itu pula. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas ilmunya. Wa iyak. Ustaz, ana ingin bertanya, di masjid telah dikumandangkan azan, terus di rumah kita lagi ada ramai orang sedang ada sebuah acara. Bolehkah kita sholat jamaah di rumah ustaz dengan kita azan juga di rumah? Syukran ustaz. Kalau dalam kondisi tanpa ada wabah, tanpa ada apa-apa, maka tidak ada disyariatkan sholat berjamaah kecuali di rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid tempat untuk sholat berjamaah. Masjid adalah tempat untuk sholat berjamaah. Maka para laki-laki diperintahkan untuk sholat berjamaah di masjid. Tapi dalam kondisi seperti sekarang ini, ya, ya, memang dikumandangkan azan di masjid, dan bisa jadi sebagian tempat masih belum diizinkan sholat berjamaah di masjid, maka boleh untuk melakukan sholat berjamaah bila mana ada acara, ya, kemudian dikumandangkan azan juga serta iqamahnya. Tapi kalau kondisi normal dan tidak ada apa-apa, maka yang laki-lakinya berangkat ke masjid di mana dikumandangkan azan dan sholat berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti dilakukan oleh laki-laki. Sementara ibu-ibu yang mau sholat berjamaah di rumah tersebut, silakan sholat dan boleh dikumandangkan azan. Ya, boleh tidak. Dan iqamahnya tetap dikumandangkan. Wabillahi taufik. Itulah pertanyaan yang terakhir yang ada pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.